Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Hotman Paris ya. Iya, wardrobe. Teman-teman, aku mau kasih tahu ada satu unsur film yang lumayan penting menurut aku, yaitu apa? Musik scoring. Aku nggak tahu gimana cara pembuatannya, tapi yang aku tahu musik scoring adalah musik-musik yang dibuat untuk adegan menjadi lebih dalam gitu, yang sedih makin sedih, yang serem makin serem, yang bahagia makin membahagiakan gitu. Dan itu harus berkesinambungan, musiknya serem, acting si aktor harus takut. Gitu. Jadi penonton lebih takut gitu. Jangan musiknya serem, actingnya gak takut. Dan si musik scoring juga harus pinter, teman-teman. Adegan takut, adegan serem, ya dikasih musik serem. Hantu lewat, hantu datang, gitu musiknya. Auuu, gitu, serem. Jangan adegannya serem, musiknya gak serem. Hantu datang, musiknya, this is smack. Gak serem jadinya. Dan teman-teman, smack dong. Dan teman-teman, jangan, saran aku jangan pernah beli DVD bajakan lah. Ini kemarin pas lagi booming-boomingnya film Dilan, aku sama temanku beli DVD bajakan. Iya, temanku yang beli. Aku ikut nonton aja. Iya, bukan salahku. Dan di situ nonton film DVD bajakan, ya Allah, suaranya hilang-hilang. Iya, audionya hilang-hilang, teman-teman tahu waktu Dilan teleponan tuh yang Milea, kamu jangan rindu, itu berat, biar aku saja. Tahu ya, pas adegan itu ya, di DVD bajakan, ya Allah hilang-hilang. Ini Dilan teleponan, Milea, berat. Berat apa berat? Apa gagang telepon berat? Wow. Apa yang berat, ya Allah. Cuman gara-gara adegan itu, aku sama teman aku mau gak mau beli DVD yang asli. Iya, beli DVD yang cuma rupanya cuman bilang jangan rindu berat biar aku saja, ya Allah, cuman bilang itu beratan lagi kan telpon itu. Dan teman-teman, setelah masuk suci alhamdulillah aku bisa ngajak mamaku nonton bioskop. Iya, mamaku. Dan menurut mamaku, ini yang menurut mamaku, dia tahu dia film, tapi yang dia pikir semua yang ada di TV adalah film. Iya. Aku nonton Kompas gitu, janganlah film berita. Apa film? Berita dibilang film loh, ya Allah. Ganti-ganti, mama mau nonton film gosip katanya. Ngomong sama tetangga, bu itu si Teguh udah main film itu. Film apa bu? Film suci katanya. Film apa itu? Film superhero. Itu musuhnya 3 tuh, satu botak, satu gila, satu juru masak kayaknya itu. Dan alhamdulillah aku terakhir berhasil, teman-teman, membawa mamaku nonton bioskop. Seneng gitu nyenangin orang tua. Dan kemarin aku nonton bioskop sama aku, kita nonton apa Teguh? Berapa harga tiket bioskop? Aku bilang, mak, ini weekend jadi mahal. Ya jangan film weekend katanya. Weekend bukan judul film. Ya Allah. Udah kita nonton Infinity War aja, Infinity War. Film apa itu? Luar negeri. Luar negeri mana? Brunei katanya. Ya udah mak, ikut nonton aja, yuk nonton. Kami nonton. Nonton di bioskop. Gitu lampunya hidup. Dia halus dada gini. Kenapa mak? Ya alhamdulillah ya, kita gak jadi pasir katanya. Ma, itu cuma film. Film-film apa kau? Ih, jago juga ya orang Brunei sulap ya katanya. Allah. Dan besoknya aku izin sama mamaku mau berangkat suci kan, mau ke Jakarta. Ma, izin mak, mau suci, mau ke Jakarta. Naik apa kau? Naik pesawat, mak. Pesawat? Gak bisa aku terbang katanya. Kenapa, mak? 2 jam kita nonton, gak ada aku serap ilmu orang itu ya katanya. kok gak bisa katanya. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Rizky Teguh. Silakan calon tong. Kamu sukses menggunakan logika ibumu untuk mendeliver apa yang ingin kamu sampaikan. Dan kalau kamu nanti bisa bertahan, saya berharap kamu bisa seperti itu. Karena itu buat aku sesuatu yang mengajak orang berimajinasi. Kamu menyampaikan pikiran orang dan orang bisa menangkap pikiran itu melalui kamu. Mudah-mudahan kamu bisa sukses. Very good job. Luar terima kasih Calon Tong. Komentar dari Calon Tong ya. Yes. Penampilan Rizky Teguh memang luar biasa, tapi dia kelebihan durasi over 10 detik. Oke, baik. Silakan berikutnya Pak Di Indro. Banyak kemajuan, walaupun juga masih ada sedikit agak-agak grogi, bukan grogi, agak langsung mikir. Ketika kau, ya itu, emosinya dia keluar, set, wah, lupa dia, aduh yang berikut apa ya? Gitu, tapi kelihatan dikit, tapi gak kelihatan untuk orang lain. Walaupun aku lihat betul itu ada, dan itu kemajuan bagus. Ya. Keren banget. Terima kasih Pak De. Halo, saya Rizky Teguh, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Kompas TV, let's make love.